Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Nah, Islam yang dibagi itu apakah berbeda dengan Islam yang jadi apa? Bagian agama kan Islam. Nah, apakah Islam yang dibagi itu berbeda dengan Islam yang menjadi tiga, salah satu dari tiga bagian? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Nah, Islam yang dibagi itu ya sama dengan Islam yang merupakan salah satu dari tiga bagian. Paham? Paham? Nabi membagi Islam menjadi tiga tingkatan. Ihsan, iman, Islam. Nah, Islam yang di sini sama Islam yang di sini, apakah berbeda? Sebenarnya tidak. Paham? Ya. Islam yang di sini ya sama dengan Islam yang di sini. Islam yang dibagi itu sama dengan Islam yang merupakan salah satu dari tiga bagian. Dan Islam yang di sini, Islam yang menjadi salah satu dari tiga bagian, itu Nabi definisikan dengan lima amal. Sahadat, sholat, instruksi. Nabi definisikan dengan lima rukun Islam. Maka hadis Jibril menjelaskan bahasanya Islam itu dibangun di atas lima. Islam apa yang dimaksudkan di sini? Islam dibangun di atas lima. Ini Islam yang mana? Nah, Islam yang jadi salah satu dari tiga bagian. Buat Islam nafsuhu, dan itu adalah Islam yang dibagi. Itu adalah Islam yang dibagi. Wa Islam nafsuhu, dan Islam dengan pengertian lima, lima macam, dengan arkanul Islam, itu adalah Islam itu sendiri. Islam yang dibagi. Laisal mabni ghairul mabni alaih. Maka al-mabni itu bukan tidak berbeda dengan mabni alaih. Al-mabni ini adalah Islam yang menjadi salah satu bagian dari tiga bagian. Itu tidak berbeda dengan al-mabni alaih, dengan Islam yang dibagi. Islam yang dijelaskan dengan lima rukun Islam, yaitu Islam yang dibagi. Bersa'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan agama ini jadi tiga tingkatan. Yang paling tinggi ihsan, yang paling yang tengah adalah iman, yang dan berikutnya bawahnya adalah Islam. Fakul muhsinin mu'min. Maka semua orang yang sudah sampai tingkatan ihsan, dia ada dalam tingkatan iman. Dan setiap mu'min itu muslim. Namun tidak semua mu'min muhsin. Walakul muslim mu'min. Dan tidak pula setiap muslim itu mu'min. Kemasyak dibayar nuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaAllah ta'ala di sair al-ahadis, di hadis-hadis yang lain selain hadis Jibril. Ini kita baru tadi singgung hadis Jibril. Kemudian kita akan bawakan hadis-hadis yang lain tentang pengertian Islam. Kalau berdasarkan hadis Jibril, Islam itu berbeda dengan iman. Nah, hadis yang lain Dan contohnya adalah hadis yang dijelaskan oleh Ahmad bin Zaid, hadis yang membahas tentang masalah Islam dan iman selain hadis Jibril. Hadis yang dijelaskan oleh Ahmad bin Zaid dari Ayub, dari Abu Kilabah, dari Rajulin min Ahli Syam, seorang penduduk Syam, dari ayahnya, dari Nabi. Jadi ini hadis da'if ini, ada rawinya yang majhul. An Rajulin min Ahli Syam, siapa dia? Majhul. Kalau Nabi berkata kepadanya, aslim taslam, masalah Islam kau, niscaya engkau akan selamat. Kemudian orang yang diperintahkan bertanya, wahai Nabi, apa pengertian Islam? Maka Nabi mengatakan, engkau pasrahkan antus lima kalfaka lillah, engkau pasrahkan hatimu kepada Allah. Wahai aslam al-muslimun min lisanika wa yadika. Dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisanmu dan gangguan tanganmu. Maka di sini Islam didefinisikan dengan amalan hati dan amalan badan. Islam adalah engkau pasrahkan hatimu kepada Allah, amal hati ya. Wa ayyaslam al-muslimu, tidak mengganggu orang lain. Islam adalah engkau tidak mengganggu orang. Berarti amal badan. Kemudian dia bertanya, fa'il Islam yang afdal. Islam seperti apa? Amal Islam apa yang paling mulia? Nabi mengatakan, Islam yang paling mulia adalah iman. Kemudian dia bertanya, apa itu iman? Kemudian Nabi definisikan dengan engkau beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan kebangkitan setelah kematian. Maka di sini Nabi menjadikan iman bagian dari Islam. Maka di sini Nabi menjadikan iman bagian dari Islam. Dan Nabi definisikan iman dengan amal hati. Nabi definisikan iman dengan i'tiqad, dengan keyakinan, keyakinan yang benar tentang Allah, malaikat dan seterusnya. Kemudian dia bertanya, iman apa yang paling afdal? Maka Nabi mengatakan hijrah. Maka di sini Nabi jadikan amal badan bagian dari iman. Karena hijrah Nabi dikatakan adalah bagian dari iman yang paling afdal. Ya kan? Kemudian orang tersebut bertanya, apa itu pengertian hijrah? Nabi katakan, engkau tinggalkan segala bentuk keburukan. Dan orang tersebut bertanya, hijrah seperti apakah yang paling afdal? Maka dia, maka Nabi mengatakan al-jihad, hijrah yang dilakukan dalam rangka berjihad. Apa itu jihad? Nabi mengatakan, engkau lawan atau engkau perangi orang-orang kafir jika engkau berjumpa dengan mereka dan engkau tidak melakukan hulul. Jihad yang sebenarnya adalah dan engkau tidak melakukan hulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Walaupun pun jangan pula engkau jadi orang yang pengecut, kabur ketika ketemu musuh. Kemudian Rasulullah mengatakan ada dua amal, keduanya adalah afdalul amal, adalah amal yang paling mulia, kecuali ada orang yang beramal dengan amal semisal itu. Nabi mengucapkannya 3 kali. Amal yang pertama adalah haji mabrur atau umrah. diatkan oleh Imam Ahmad, kata Syekhul Islam, diatkan oleh Imam Ahmad dan Muhammad bin Nasr al-Maruzi. Kata Syekh al-Albani, wa fil musnad, diatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, min hadis Abdul Razak, dari Abdul Razak bin Muammar, dari Ayub, dari Abi Kilabah, dari Amr bin Abasah. Walau syawahid, tadi telah kita singgung, hadis-hadis dhaif karena mursal, karena ada rawinya yang tidak diketahui, majhul. Ini adalah dhaif yang ringan. Walau syawahid, dan hadis ini punya hadis-hadis penguat, sehingga hadis ini aku keluarkan dalam silsilah sahihah nomor 591. Yang di dalam kuong, apa kuongnya, kuong apa itu namanya, kuong itu ada kuong gini, ada kuong yang gini, kuong yang gini namanya apa bahasa Indonesia ya, kuong siku ya, kalau yang di dalam kuong siku itu perkataan Zuhair Sawis. Maka dalam hadis tadi ya, kita lihat tadi sebagaimana telah kita singgung, iman Nabi jadikan sebagai bagian dari Islam. Namun di lanjutannya hadis, Nabi menjadikan Islam bagian dari iman. Islam dalam pengertian amal badan, yaitu jihad, Nabi jadikan sebagai bagian dari iman. Walihada ala karena itu yaskur hadil maraqib ala arba'ah, Nabi menyebutkan empat tingkatan, empat amal: Islam, iman, hijrah dan jihad. Tadi di hadis yang telah kita baca, tadi Nabi menyebutkan empat amal: Islam, iman, hijrah dan jihad. Nabi juga menyebutkan empat amal ini di hadis yang lain: Al-Muslimu man salimal muslimuna, seorang muslim adalah seorang muslim sejati, adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dari gangguan lidahnya dan tangannya. Kenapa di sini Nabi tidak mengatakan dari gangguan perkataan, ucapannya? Nabi mengatakan selamat dari gangguan lisannya, selamat dari gangguan lidahnya. Maka jawabannya, selamat dari gangguan lisan atau lidah itu lebih luas daripada kalimat selamat dari gangguan perkataannya. Karena gangguan lisan itu mencakup pertama adalah ucapan, riba, fitnah, dan yang kedua adalah gangguan lidah tanpa ucapan. Gangguan lidah tanpa ucapan, ngecek orang kemudian dengan mengeluarkan lidah, ngecek orang dengan menjulurkan lidah. Ngecek orang dengan menjulurkan lidah itu gangguan lidah dan bukan gangguan perkata. Maka Nabi katakan seorang muslim sejati adalah orang yang tidak, kaum muslim yang lain tidak terganggu dari ulah lidahnya, baik perkataan ataupun ulah lidah yang bukan perkataan. Nabi memilih salimal muslimuna min lisanihi. Maka bisa cakupan maknanya lebih luas dari cuma sekedar perkara. Wayadihi, dan gangguan tangannya, maksudnya perbuatannya. Di sini disebut tangan karena ya, perbuatan badan yang paling banyak itu adalah kreasi tangan. Maka kita lihat di sini Islam didefinisikan dengan amal badan. Wal mu'minu man aminahun nasu ala jima'ihim wa amwalihi. Dan orang yang beriman adalah orang yang masyarakat merasa aman dari gangguannya, baik gangguan yang berkaitan dengan darah yaitu pembunuhan, ataupun gangguan berkaitan dengan harta. Maka iman di sini didefinisikan dengan amal badan. Dan orang yang sejahtera adalah orang yang meninggalkan segala keburukan, dan orang yang mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Albani mengatakan dia telah aman dengan redaksi yang lengkap semacam ini dari Fadlah. Dia berkatakan sanadnya sahih. Teks hadis ini dilihatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadisnya Abdullah bin Amr dan Fadlah bin Ubay. Dan selain keduanya dengan sanad yang sahih. Bahwa fi sunan, dan di sini ada dalam sunan. Dan sebagainya ada dalam sahihain. Bukhari Muslim di foto dijelaskan yang di sunan tepatnya ada di sunan Tirmidzi. Budi. Apa sabata anhu min ghairi wajhin annahu qala al-muslimuna man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-mu'minuna man aminahun nasa ala aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Wa maklumun anna man kana makmunan ala dima'i wa amwali kana muslimuna yaslimuna min lisanihi wa yadihi. Walaula salamatuhum minhu lama tamanu. Kadzalika fi hadisi Ubayd ibn Amir an Amru bin Abasata wa fil hadisi Abdullah ibn Ubayd bin Amir bin Umairin aidan an abihi an jaddihi annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mal islamu qala is'amu ta'am wa tayyibul kalami kila faman imanu qala as-samahatu was-sabru kila faman afdalul muslimina islaman qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi kila faman afdalul mu'minina imanan qala ahsanuhum khuluqan kila faman afdalul hijrati qala man hajara ma haramallahu alaihi kila ayyus salati afdal qala tulul qunuti ila ayu sadaqati afdal qala jahdu mukillin ila ayu jihadi afdal qala antujahida bima dukin wa nafsika fayuqahu jawaduka fayuqahu damuka ila ayu sa'ati afdal qala juhul laylil ghabir Wa ma'lumun anna hadza kulluhu maratibu ba'duha fawqa ba'din. Wa illa fal muhajiru la budda an yakuna mu'minan wa kadzalika al mujahidu. Wa li hadza qala al imanu as-samahatu was-sabru. Qala fil islami it'amut ta'ami wa tibil kalami. Wa tibul kalami fal awwalu mustalzimun lisani. Fa inna man kana qulubuhu as-samahata fa ala hadza bi khilafil awwal. Wa inna an-nasa qad yas'alu dalika taqluqan wa la yaqulu qulukihi wa kadzalika qala afdalul muslimina islaman man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wa qala afdalul mu'minina imanan ahsanuhum qulukan wa ma'lumun anna hadza yatadammanu awwala faman kana Hasanul khuluqi fa'ala dhalik. Nah, waqad sabata dan terdapat dan telah sahih anhu, terdapat hadis yang sahih anhu dari Nabi min ghairi wajhin dalam beberapa jalur, dalam beberapa sanad. Nabi mengatakan muslim adalah orang yang kaum muslimin merasa aman dari kekuatan lisannya dan tangannya, dan mukmin adalah orang yang manusia merasa aman berkaitan dengan darah dan harta mereka. Satu hal yang maklum bahasanya, maka makmunan, barang siapa yang bisa diberi amanah, barang siapa yang makmunan ala jadwal wal amwal, bisa diberi amanah berkaitan dalam masalah menjaga darah dan harta, maka tentu kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seandainya bukan karena selamatnya kaum muslimin dari gangguan lisan dan tangannya, tentu mereka tidak akan memberikan amanah kepada orang tadi berkaitan dengan darah dan harta. Demikian juga isi hadis semacam ini terdapat dalam hadis nya Ubay bin Umair dan Amr bin Abada. Dalam hadisnya Abdullah bin Ubay bin Umair dari ayahnya dan kakaknya, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa pengertian Islam?" Maka Nabi mengatakan, "Islam adalah it'amu ta'am, kau suka memberi makanan kepada orang miskin, kepada teman, kepada tetangga, wathibul kalam, dan ucapan yang baik." Tapi definisikan Islam dengan amal badan. Kemudian orang tersebut bertanya, "Amal iman, apa pengertian iman?" Maka Nabi katakan, Nabi definisikan dengan dua sifat, as-samahatu was-sabru. Orangnya adalah orang yang muda, orang yang beriman adalah orang yang muda, yang orang yang toleran, yang muda, sabar, dan orang yang bersabar. Maka orang yang beriman, kata Nabi, adalah orang yang bersifat mudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Dibuat mudah saja kalau memang bisa dibuat mudah. Jangan dibuat kaku, jangan setel kencang. Kalau bisa disetel kendur, kenapa harus setel kencang? Dan orang itu hidupnya akan enak kalau punya sifat samah. Kalau bisa diketahui, kata orang Jawa, kalau bisa disetel kendur, tidak perlu disetel kencang. Sama di sini ya, bentuknya ya macam-macam. Sama hal dalam jual beli ya, kalau mau nawar ya buat terlalu dakik-dakik, akhirnya berapa? 50 ribu. 30,000 ya. Oh ya enggak bisa. Ya 33 lah. Mau belum dapat. Ya 35. 37. 39. Tak. Enggak. Itu orang yang tamahat dalam membeli. Ya. Kira-kira memang tutup. Enggak terlalu nawar, enggak terlalu detail. Satu-satu digitnya itu. Nah, orang yang mudah adalah menjual. Kalau sudah mentok ya dilepas. Orang yang mudah adalah memberi hutang, sama hah dalam menghutangi. Orangnya nagih, "Ustaz, maaf saya belum bisa bayar." "Oh ya sudah. Besok lagi ya." "Besok lagi saya kesini." "Besok lagi saya tanya, maaf." "Oh ya sudah." Sama hah. Demikian juga sama hah dalam hutang. Kalau sudah ya, punya uang segera dibayar. Sama hal dalam masalah bermuamalah dengan orang. "Pak, ini saya mau ketemu, mau bicara." "Oh jangan di sini, di rumah saja." "Padahal di sini bisa. Padahal di sini bisa diselesaikan di sini. Namun kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?" "Oh, maaf saya ini agak perlu gini. Padahal sebenarnya gak perlu. Bulan depan saja ya." "Padahal masih sebulan." Sama hal dalam masalah bertetangga dan bersahabat. Orangnya tuh mudah ya. Dia mudah memaklumi, mudah memaafkan. Ya, kok punya teman kok kayak gini ya. Well, lagi ini memang kayak gitu. Pembawaannya memang semacam itu, memang sifatnya seperti itu ya, dianggap mudah saja. Dianggap ya, dimaklumi saja. Jangan mudah dimasukkan dalam hati. Apa-apa dimasukkan dalam hati. Apa-apa dimasukkan dalam hati. Orang itu harus menghargai saya itu. Dia bersikap demikian berarti dia tidak menghargai saya. Ya memang karakternya kayak gitu. Maklum orang baru mengenal dunia. Ya mungkin dia ya belum pernah bersahabat, belum pernah biasanya kumpul dengan keluarganya macam-macam ini kumpul di kos-kosan yang ramai macam-macam dengan berbagai karakter dengan dari berbagai daerah. Ini kaget. Enggak biasa bekal sama jadi. Maka mungkin ada sikap-sikap yang kurang baik yang merupakan pembawa dari rumah. Maka sama hak. Maka hendaknya orang itu bersikap longgar, bersikap mudah. Jangan terlalu dimakan hati. Ringkasnya sama itu adalah sifat yang sangat penting, sifat yang sangat bagus. Dengan orang punya sifat tamahah, maka orang itu akan bisa bergaul dengan orang itu akan punya teman, orang punya sahabat, punya tetangga. Dan kalau orang itu kaku, orang itu berbuat sebagaimana saya inginkan, ya enggak punya teman, enggak punya sahabat, enggak punya tetangga. Semuanya sakit hati semua. Saya sakit hati dengan si A, sakit hati dengan si B, sakit hati dengan C, sakit hati dengan D. Semua orang ini bermasalah semua dengan saya. Ya, kalau orang itu tidak punya sifat sama, maka semuanya ini biang kerok semuanya. Dia pernah bikin saya sakit demikian, ini demikian, itu demikian, dan seterusnya. Tidak punya tetangga, tetangga sebelah saya itu ya, kayak begini, yang sebelah sana yang belakang itu juga begitu, yang sini juga begitu. Ini orang yang tidak punya sifat tamah, mudah. Maka samahah ya bisa diartikan dengan toleran, namun gimana ya kalau agak tak tega kan diartikan toleran. Ya samahah itu toleran, orangnya orang yang toleran. Ini bukan berarti toleran masalah akidah macam-macam, tidak. Toleran adalah masalah masalah interaksi, masalah muamalah dengan manusia. Itu samahah. Kalau diterjemahkan dengan sikap mudah, ya mungkin orang kurang memahami. Mungkin orang agak paham kalau kita terjemahkan sama hebat adalah sikap toleran. Ya, toleran dengan temannya, toleran dengan tetangganya, toleran dengan teman kerjanya, menghadapi sikap-sikap temannya, sahabatnya, tetangganya dan seterusnya. Ya, toleran dalam ya, ketika jual beli, ya, mudah. Ketika hutang piutang dan yang lain. Kalau kita renungkan, bisa hampir-hampir bisa kita katakan ya, kunci orang itu bergaul dengan orang lain, bermasyarakat, interaksi adalah samah. Itu kunci. Kalau orang itu kaku, orang itu harus ideal bagaimana yang saya pikirkan, bagaimana yang saya inginkan, susah itu. Kemudian ada yang bertanya, siapakah orang Islam yang paling baik Islamnya? Maka Nabi katakan, seorang Muslim ya, kaum Muslimin yang baik selamat dari gangguan lisan, lidah dan tangannya. Kemudian ada yang bertanya, siapakah orang yang beriman yang paling baik imannya? Maka beliau mengatakan, ahsanul khuluqah, yang paling bagus akhlaknya. Dan ada yang bertanya, hijrah seperti apakah yang paling afdal? Nabi mengatakan, orang yang meninggalkan segala yang Allah haramkan. Dan sahabat bertanya, salat seperti apakah yang paling afdal? Tulul qunut, qunut bermakna qiyam, yang paling lama berdirinya. Yang paling lama berdirinya. Ada yang bertanya, ayat tetap di afdal, sedekah apakah yang paling utama? Maka Nabi katakan, jahdul muqil, sedekahnya orang yang susah. Sedekahnya orang yang susah. Orang yang susah, yang pas-pasan, bisa sedekah. Masya Allah. Nah, ini adalah sedekah yang luar biasa. Nah, kalau sedekahnya orang yang berlimpah harta sampai bingung duit itu untuk apa? Itu lain dengan sedekah orang yang pas-pasan, yang dia sisi-sisikan agar bisa sedekah dan bantu. Kemudian Nabi ditanya, dia seperti apakah yang paling afdal? Maka Nabi katakan, kau berjihad dengan harta sama nyawamu. Apa yang dimaksud berjihad dengan harta dengan nyawamu? Faizqor jawa juga, engkau berperang di jalan Allah, masuk ke medan jihad, medan perang. Faizqor jawa juga, kemudian kudamu mati. Jawa maknanya kuda, kuda perang, kuda dipecah, kuda yang larinya kencang disebut jawa. Faizqor jawa juga, kudamu mati. Setelah kudamu mati, bayuro kudamu ka, darahmu tertumpah. Nah itu jihad yang paling afdal. Orang pergi keluar dari rumahnya dengan bawa nyawanya dan hartanya. Hartanya di sini maksudnya kudanya. Untuk berjihad dengan hartamu, dengan bawa kuda, kudanya kudaku sendiri. Dan dengan nyawamu. Sampai dibawa ke jihad, kudanya mati. Setelah mati, yang punya kuda juga harus mati. Ini afdhal jihad. Kemudian Nabi ditanya, waktu apakah yang paling afdal? Maka Nabi katakan, jauhul lail, tengah malam, al-ghabiri yang telah lewat. Itu setelah berlalunya setengah malam. Ya, hadis ini nahwu dengan redaksi yang semisal ada dalam fil musnad, ada dalam musnad Imam Ahmad dari Syahr bin Hausyak dari Amr bin Abadah. Syahr bin Hausyak itu rawi yang dhaif. Ada juga dalam bagian yang lain di musnad Imam Ahmad, ada juga di Sunan Nasa'i, dan dimasukkan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan Nasa'i. Memaklumkan dan satu hal yang telah diketahui bahasanya amal-amal yang disebutkan dalam hadis ini adalah bertingkat-tingkat, sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Falmuhajjah, maka orang yang berhijrah, labuda, pastilah, haruslah seorang yang beriman. Demikian juga seorang mujahid, haruslah seorang yang beriman. Oleh karena itu Nabi katakan iman adalah sifat toleran dan sabar. Dan tetap Islam, Nabi mengatakan Islam adalah memberi makan, suka memberi makan, dan perkataan yang baik. Maka yang pertama itu mengharuskan yang kedua. Jadi iman Nabi definisikan dengan dua hal, sama hak dan sabar. Maka kata Syekhul Islam, yang pertama yaitu sama hak itu mengharuskan yang kedua yaitu sabar. Maksudnya fa'inna mangkana kulluhu sama hak, maka orang yang akhlaknya adalah sama hak, akhlaknya adalah sikap toleran, fa'ala hadza, maka dia akan melakukan yang kedua yaitu sabar. Ini ada orang kok omongannya nyelekit, ada orang kok perbuatannya nyakitkan hati karena dia semahal, maklumlah dia dari keluarga yang rusak, yang break makanya kacau. Dia maklumi latar belakang orang ini semacam ini. Maklumlah mudah emosional. Itu bukan maksudnya mau nyakiti saya. Namun karena latar belakang keluarga. Maka apa? Sabar. Maka sabar itu menghasilkan sabar. Berkhilaf yang awali, berbeda dengan yang pertama. Fa'inal insan, maka manusia qad yaf'alu dzalika takhallufan, bisa melakukan hal tersebut karena dibuat-buat. Wa la yakunu fi khuluqihi, padahal di dalam hatinya tidak ada, dalam akhlaknya akhlak samahah dan sabar. Demikian pula Nabi mengatakan kaum muslimin yang paling afdal Islamnya adalah orang yang orang Islam yang lain nama dan gambar lisan dan tangannya. Dan Nabi mengatakan orang Muslim yang paling afdal imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kata Syekhul Islam, dan satu hal yang dimaklumi anna hadza yataḍamman al-awwal, bahasanya hal itu memuat yang pertama. Karena siapa yang akhlaknya baik, maka dia akan melakukan hal itu. Maka Nabi katakan afdhalul mu'minina iman ahsanul khuluq. Orang yang iman yang paling bagus, orang yang paling bagus imannya, orang yang paling bagus imannya maka adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, kalau orang itu punya paling bagus akhlaknya, maka dia akan tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Maka dan tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan tangan itu adalah Islam yang paling afdal. Maka hal ini menunjukkan bahasanya iman itu memuat Islam. Konsekuensi iman, iman yang paling baik yang bagus akhlaknya. Islam yang paling baik tidak ganggu orang. Kata Syekhul Islam, iman yang paling baik itu bagus akhlaknya, itu konsekuensinya mesti tidak mengganggu orang. Karena tidak mengganggu orang adalah salah satu bagian dari akhlak yang baik. Maka berarti Islam bagian dari iman. Islam bagian dari iman. Berarti iman memuat Islam. Demikian juga penjelasan yang atas. Saya ulangi, ada yang kurang tepat tadi. Nabi mengatakan iman yang iman adalah samaha dan sabar. Dan Nabi katakan Islam adalah memberi makan dan ucapan yang baik. Wal awwal mustarjimun lisani. Dan yang pertama itu konsekuensinya adalah melakukan hal yang kedua. Maksudnya orang yang punya iman dalam pengertian sama awal sabar, pasti apa konsekuensinya ada padanya Islam, yaitu suka memberi makan dan omongan yang baik. Itu yang dimaksud al-awwal mustarjim lisani. Fa'inna maka nakulu kusama'ah, maka siapa yang akhlaknya adalah akhlak yang toleran, fa'ala hadza, maka dia akan melakukan amal Islam, yaitu memberi makan dan omongan yang baik. Berkhilaf Allah, beda kalau orang itu suka memberi makan dan punya omongan yang baik, belum tentu punya sifat sama'ah. Fa inna al-insan qad yaqulu dzalika takhallufan, karena ada orang yang bisa melakukan hal ini, suka memberi makan dan omongan yang baik, takhallufan, akan tapi dia melakukannya adalah karena dibuat-buat, bukan karena memiliki karakter sam'ah dan sabar. Maka lihat sifat yang Nabi tetapkan sebagai sifat iman itu konsekuensinya akan melaksanakan sifat yang Nabi tetapkan sebagai sifat Islam. Artinya apa? Artinya iman itu memuat Islam. Artinya apa? Di sini seharusnya mau menyampaikan bahasanya setiap mukmin mesti muslim. Dan tidak dan belum tentu muslim setiap muslim mukmin. Orang yang punya sifat samahah dan sabar pasti muslim. Punya sifat is'am ta'am wa tibul kalah. Dan belum tentu dan tidak semua muslim itu mukmin. Tidak semua orang yang punya sifat is'am ta'am wa tibul kalah, tidak semua orang yang punya sifat suka memberi makan itu mukmin dalam artian akhlak musamahah dan sabar. Demikian juga pasangan hadis bawahnya tadi, muslim yang baik yang tidak terganggu dengan lisan dan dengan tangan, mukmin yang baik yang bagus akhlaknya. Dua hadis ini, dua kalimat Nabi ini berhubungan hubungannya apa? Setiap mukmin muslim, dan tidak semua, dan tidak semua muslim mukmin. Semua orang yang mukmin, yaitu akhlaknya baik, pasti muslim, tidak ganggu orang dengan lisan dan tangan. Namun tidak semua muslim, orang yang tidak ganggu orang lain dengan tangan dan lidahnya, itu mukmin, berakhlak yang baik. Maka dua kalimat yang terakhir itu juga dijadikan dalil oleh Syekhul Islam untuk mengatakan bahwa setiap mukmin itu muslim, dan tidak semua, tidak setiap semua muslim itu mukmin. Setiap orang yang berakhlak mulia pasti tidak ganggu orang. Namun orang yang tidak ganggu orang belum tentu akhlaknya mulia. Amin. Badlun nada. Badlun nada wakaful. Ada. جعل الأعمال ظاهرة. لأنه جعل الأعمال ظاهرة من الإيمان، وقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة. شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقوله لوفد عبد الخيط أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. نعم. Ada orang bertanya kepada seorang tabi'in Hasan al-Basri, apa pengertian akhlak yang mulia? Maka Hasan al-Basri mendefinisikan akhlak mulia dengan tiga hal. Pertama adalah badlun nada, nada maknanya ma'ruf, berbuat baik pada orang lain. Yang kedua adalah kaful adza, tidak ganggu orang dan gemar berbuat baik dengan orang. Karena ada orang yang suka berbuat baik dengan orang, apa suka ganggu. Dia bukanlah orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia suka bantu, namun tidak ganggu. Masalah berwajib dan berwajah ceria ketika ketemu orang. Maka ini tiga rambu penanda akhlak yang mulia. Dan tiga poin ini dijelaskan panjang lebar oleh, atau cukup panjang oleh satu ini di satu risalah khusus beliau yang ada di kitab ini, di akhir-akhir kitab ini. Maka lihat di sini, tidak mengganggu adalah bagian dari husnul khuluq. Perkataan Al-Hasan al-Basri ini dijadikan oleh Syekhul Islam untuk menguatkan kesimpulan tadi. Bahasanya setiap mukmin itu muslim. Setiap orang yang berakhlak mulia itu pasti tidak mengganggu orang. Karena definisi akhlak yang karena tidak mengganggu itu baru salah satu unsur akhlak mulia. Maka setiap orang yang berakhlak mulia pasti tidak mengganggu orang. Wa tatak tidak akan datang hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan kalau Nabi menjadikan amal badan juga bagian dari iman. Di hadis Jibril, Nabi jadikan iman adalah amal hati. Namun terdapat juga beberapa hadis yang menunjukkan bahasanya Nabi menjadikan amal badan bagian dari iman. Sehingga ini agak berbeda dengan hadis Jibril. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Meninggalkan gangguan dari jalan ini aman saja. Demikian juga sabda Nabi kepada utusan kabilah Abdul Qais yang dikatakan memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah semata. Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah semata? Beriman kepada Allah semata dan syahadat la ilaha illallah, menegakkan salat, bayar zakat, dan membayarkan 1/5 ghanimah yang kalian dapatkan pun diserahkan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Baitul Mal. Maka Nabi menjadikan iman dengan menegakkan salat, bayar zakat, itu amal badan. Ini demikian yang kita lihat.